Masya Allah, tabarakallah. Kembali lagi di program spesial Halaqoh Fajar. Baik, Masya Allah, kita telah banyak mendengarkan penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya mengenai apa itu kafa'ah, konsep kafa'ah dalam Islam. Dan Ibu punya pertanyaan, Buya. Apakah dari yang Buya jelaskan mengenai kafa'ah tersebut, apakah ada kaitannya dengan kebahagiaan setelah menikah? Maksudnya di dalam kafa'ah ini, misalnya ada seorang wanita itu nasabnya atau dari segi hartanya lebih tinggi daripada laki-laki, ada terjadi merendahkan mungkin Buya di laki-laki ini merasa minder atau bagaimana? Itu kan akan ada hubungannya dengan kebahagiaan dalam pernikahan itu bagaimana, Bu ya? Jika seorang wanita atau seorang wali telah menjatuhkan atau menggugurkan hak kafa'ahnya, maka pernikahan menjadi tidak ada masalah dan bukan sebuah dosa, dan karena sebuah dosa tidak akan mempengaruhi apapun, tidak ada hubungannya dengan itu karena sudah selesai. Nah, adapun kebahagiaan itu adalah bagaimana orang meniti sebuah rumah tangga. Artinya, jika Anda seorang wanita yang punya martabat lebih tinggi secara zahir, kafa'ah, secara zahir lebih tinggi, menikah dengan laki-laki di bawahnya, maka yang harus Anda bekali bagi Anda, wahai wanita, adalah meningkatkan ketawaduan Anda. Jangan bikin neraka di rumah Anda, lalu Anda mentang-mentang dengan kesombongan Anda, maka tidak akan menemukan kebahagiaan. Anda tetap sebagai seorang wanita yang makmum, yang imammu adalah suamimu. Bahkan ini pun juga berlaku jika ternyata perbedaan kafa'ah ini terjadi setelah pernikahan. Contohnya apa? Gaji istri lebih tinggi dari gaji suami. Suaminya bangkrut, nggak bisa kerja. Istri yang melambung kekayaannya. Atau yang sering disebut dengan istilah wanita karir. Maka lihat, dari pesan kami, 5 nasihat untuk wanita karir, syarat sah atau kebolehan menjadi wanita karir kan 5, diantaranya tidak meninggal, kalau tidak meninggalkan kewajibannya, bekerja tempat yang halal, terhormat, kemudian juga apanya menutup aurat dan seterusnya. Yang kelima yang kami sebutkan syaratnya apa kalau jadi wanita karir adalah pastikan Anda tidak menjadi sombong. Nah, itu kunci kebahagiaan. Mungkin Anda seorang wanita kaya raya. Lalu Anda punya prinsip, oh, saya punya kaya raya, kenapa saya harus menjadi laki-laki kaya juga? Kenapa saya tidak cukup menjadi soleh? Laki-laki soleh mengerti tentang saya. Bisa punya keturunan dia. Mungkin dia laki-laki soleh, dia tidak punya kekayaan. Tapi punya akhlak mulia dia. Saya perlu dia kok. Nanti ada pembahasan memilih wanita cerdas itu apa sih? Nah, sudah dia kaya raya, dia ambisinya menjadi orang lebih kaya dari dia. Memperlambat pernikahan dia. Biarpun sah dia mencari. Tapi kalau dia terus menuruti keinginannya seperti itu, ambisinya dia susah. Dan mungkin dapat orang yang kaya, lebih kaya dari dia, tapi tidak selembut yang selama ini telah lewat atau melamarnya. Karena menuruti ambisi-ambisi kafa'ah tadi, bisa saja berantakan dia. Padahal dia adalah laki-laki baik, sehingga dia bisa meruntuhkan kafa'ahnya. Saya kaya, sudah saya tidak mikir kekayaan saya menikah dengan laki-laki ini, tapi soleh. Tapi ngejar kafa'ah, tapi dia satu kufu secara materi atau bahkan secara nasab, tapi akhlaknya tidak ada. Apa yang di? Bukankah Nabi mengatakan din fadfar bidadidini taribat diadak? Nah, begitu juga sebetulnya kalau kita cermati, Anda seorang laki-laki, memang bebas Anda menikah dengan perempuan yang mungkin secara kafa'ah di bawah Anda. Tapi ingat, jangan sampai terlintas di dalam diri Anda, Anda mencari perempuan yang bisa dimain-mainin. Nah, main-mainin, perempuan dibuat mainan. Karena apa? Ah, dia perempuan rendah, perempuan saya temui orang kampung, saya orang ini dibohongi. Nah, ini Anda. Berarti Anda harus cari perempuan yang hebat, punya kafa'ah seperti Anda, yang di saat Anda mulai kasar, dia pun bisa membela dirinya. Bisa jadi seperti itu. Intinya adalah yang menjadi sebab kehancuran adalah tidak menghargai pasangan. Kalau Anda termasuk wanita yang punya kafa'ah tinggi, pastikan Anda semakin tawaduk dengan suami Anda. Sama sebenarnya Anda seorang laki-laki, memang bebas Anda memilih wanita siapapun, tapi jangan sampai terlintas di hati Anda pengen cari wanita yang mudah, dibikin mainan, diperbudak dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kebahagiaan itu adalah kita upayakan dan Allah yang memberi memang. Maka biarpun Anda seorang wanita yang kafa'ahnya tinggi, kaya raya, kemudian dari keluarga yang terhormat, terpandang, dan seterusnya, Anda boleh menikah dengan siapa saja, seorang soleh, mungkin hidup di kampung yang jauh di sana. Gak ada yang tahu kamu terpencil. Mungkin makannya susah, tapi dia soleh baik. Dia bisa saja mulia bersama Anda, gak ada masalah. Tapi ingat, Anda jangan sombong. Sebagai wanita yang ternyata kafaah Anda lebih tinggi. Jangan sombong. Kehancuran dari kesombongan seorang wanita. Nah, kemudian sebagai seorang suami, kalau memang istrimu adalah kafaahnya lebih tinggi dari Anda, kemudian Anda pun diterima oleh dia, maka Anda pun juga tidak boleh menjadi orang yang minder. Karena Anda sudah diterima oleh dia, maka seluruhnya Anda akan bersama-sama mulia dengan dia. Saya minder itu membahayakan sekali. Sehingga di saat melihat kesalahan pasangan, tidak berani mengingatkan. Kenapa? Aduh, istriku lebih kaya, jangan-jangan saya ditendang nanti. Enggak, Anda harus tampak sebagai seorang imam. Karena mungkin istri Anda waktu memilih Anda fakir, istri Anda yang kaya raya, memilih Anda karena melihat Anda orang yang tampak bijak di masyarakat. Anda punya kelebihan, hanya saja Anda fakir. Maka setelah Anda masuk ke rumah tangga, ke rumahnya orang wanita kaya, Anda harus dengan prinsip Anda. Anda seorang laki punya wibawa. Anda seorang laki-laki, seorang imam. Jangan sampai seorang merasa minder karena kefakirannya, sebab orang yang minder karena kefakiran, dia adalah orang yang akan sombong karena kekayaan. Itu saja. Baik, syukran kasiran Bu ya atas penjelasannya. Dan mungkin Bu ya ditutup dengan doa, namun sebelumnya disimpulkan terlebih dahulu ya. Keserasian itu penting, maka upayakan dalam menikah ada keserasian. Kalau ternyata dalam pernikahanmu tidak serasi, tidak ada kafaah, maka pastikan Anda tidak sombong. Dari dua belah pihak, kesombongan menghancurkan. Indahnya penghargaan. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib berpesan, jadilah engkau budak pasanganmu. Suami jadi budak istri, istri jadi budaknya suami, bukan memperbudak. Kalau Anda wanita yang punya kufu yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih banyak misalnya, Anda darah biru misalnya, ada anak seorang raja dan sebagainya, menikah dengan orang biasa, maka muliakan dia, tetap pas suamimu. Cari kebahagiaan, Allah yang muliakan. Seperti itu, jadi jangan menjadikan merendahkan. Jadi keserasian, serasi, harus serasi adalah di antara yang harus kita hadirkan. Makna keserasian adalah memahami kekurangan pasangan dan tidak akan menyebut sampai kapanpun, sehingga kekurangan itu pun tidak akan tampak, sehingga pincang tidak tampak pincang. Sehingga menjadi pincang, maksudnya pincang, ekonomi lemah tidak tampak lagi. Dia sudah menjadi suamimu, bukan lagi dia orang fakir yang kau ambil di pinggir sungai sana, bukan. Tapi dia di suamimu, imammu, mulia. Sehingga tolong dalam rumah tangga jangan bawa-bawa tentang keluarga setelah itu. Dasar kamu dari keluarga ini adalah menyakitkan dan meruntuhkan cinta. Memang kamu keluarga gak baik sih, dasar keluarga rendah, keluarga begini. Saya itu keluarga kiai, kamu bukan keluarga kiai. Wah, ini kan bahaya, menyakitkan hati. Dan ini ada. Model mentang-mentang dia anak kiai misalnya, dia menikah dengan perempuan biasa. Dia sendiri yang memilih. Setelah jadi pasangannya merendahkan, memang dasar menikah sama orang biasa. Loh, ini pendengar, ada orang ngaku kepada kami, ngadu kepada kami. Semoga Allah menjadikan kita orang yang saling mencintai. Rumah tangga yang indah, bahagia dunia. Hingga kelak di surga bersama baginda Nabi. Al-Fatihah. Baik, syukran kasiran pada guru kita Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dan mempermudah setiap langkah dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah selesai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya yang bertugas Muhammad Hibri mohon diri. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.